lahir terbawa hatiku dalam cinta yang tiada bertepi. Ku akhiri semua walau harus ku rasa terhempas terluka. Namun kau kan ada di setiap langkah ini. Tak akan hilang rasa yang ada temani sepiku kini, oh, oh. Dan tak pernah bisa ku lupakan dirimu. Cintaku kan selalu menemanimu. Biarlah aku rela melepaskan dirimu agar kau bahagia. Namun kau kan ada di setiap langkah ini. Tak akan hilang rasa yang ada temani sepiku kini, oh, oh. Dan tak pernah bisa ku lupakan dirimu. Cintaku kan selalu menemanimu. Sepiku kini, oh, oh. Dan tak pernah bisa ku lupakan dirimu. Cintaku kan selalu menemanimu. Tak akan hilang rasa yang ada temani sepiku. Tak pernah bisa ku lupakan dirimu. Cintaku kan selalu menemanimu. Diriku kan selalu menemanimu.